Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam melanjutkan kajian fikih kita, dan kita sudah masuk kepada pertemuan yang keempat. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari majelis ini sebagai bekal kita beramal dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sunnah-sunnah yang bersifat fitrah, termasuk sebelumnya itu juga adalah dalam permasalahan siwak. Berarti halaman berapa tuh? Langsung halaman 7 ya, di pasal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun. Pasal, walaupun di situ enggak ada judulnya, tetapi bisa diketahui bahwa yang dimaksud pasal pembahasan di sini adalah tentang permasalahan siwak dan juga sunnah-sunnah yang bersifat fitrah. Maksudnya fitrah ini seperti rambut atau bulu kemaluan, bulu ketiak dan yang semisalnya. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, yusannu siwaku bil'ud. Maka yang pertama adalah disunahkan untuk bersiwak. Yang namanya siwak itu ada alatnya. Itu ada alatnya. Alatnya itu namanya adalah kayu ud. Ini jenisnya. Kayu ud. Sehingga apabila bersiwak tidak menggunakan kayu ud, maka pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak termasuk. Enggak termasuk. Jadi kalau misalnya pakai sikat gigi, pakai jari, itu gak termasuk. Sehingga kalau kita misalnya mau mengurutkan pahala terbesar dari siwak, maka yang pertama itu adalah dengan kayu ud ini. Kayu ud yang seperti apa? Yang bersifat lembut. Lembut dan tidak dalam artian tidak memudorotkan, karena ada kayu yang keras gitu, kalau diginiin sakit gusi, kadang bisa berdarah. Nah bukan itu, tapi kayu ud yang memang lembut. Nah ini yang paling afdol, digunakan jari jemari, bil asabi', pakai jari jemari. Hanya saja yang mendapatkan pahala, karena kan kita yang namanya seorang muslim, apabila kita ingin membersihkan diri sendiri, itu juga diniatkan gitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu bisa mendapatkan pahala. Kalau pakai siwak, maka bukan hanya mendapatkan pahala bersih-bersih, tetapi juga pahala sunnah. Jadi bersih-bersih plus, ya tentunya sunnahnya lebih afdol gitu ya. Nah kalau yang sikat gigi atau jari jemari, maka pahalanya itu cuma dapat yang bersih-bersihnya saja. Adapun yang sunnahnya, ini enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa kalau siwak itu ada alatnya, alat-alat tertentu. Alat-alat tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bilang gosok giginya, enggak. Nabi bilang siwak. Berarti kalau siwak ya ada alat-alat tertentunya. Maka disunahkan bil'ud kulla waqtin. Jadi yang pertama tentang siwak itu adalah alatnya. Yang kedua tentang siwak itu adalah waktunya. Kapan itu waktunya? Waktunya itu adalah kulla waktin, setiap waktu. Mau pagi kek, mau malam kek, mau sore kek, terserah. Setiap waktu sunnah untuk bersiwak. Sunnah untuk bersiwak. Ada pengecualiannya enggak, Ustaz? Ada pengecualiannya. Kecuali cuma satu keadaan. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, illa li sha'imin ba'da zawali, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa, sedang berpuasa, syarat-syaratnya harus kedua-duanya terpenuhi. Lagi berpuasa dan waktunya itu udah lewat waktu zawal. Waktu zawal itu sedikit aja sebelum zuhur. Nah. Lewat waktu zawal, tergelincirnya matahari. Jadi kalau ada orang yang sedang berpuasa, disunahkan siwak pas kapan? Pas paginya doang. Pagi sampai zuhur, hukumnya masih sunnah. Hukumnya masih sunnah. Kalau udah nyampe waktu zuhur dan dia masih berpuasa, dia mau siwak, fayukroh. Maka di sini kata penulis, hukumnya itu adalah makruh. Kenapa? Kenapa, ayo? Ada yang tahu gak kira-kira kenapa nih? Kok makruh sih? Kenapa Bu Evi? Hah? Nah iya benar. Karena bau mulutnya orang yang lagi puasa tuh, jangan dinilai dilihat dari sisi manusianya. Penilaian manusia itu satu hal, yang kita nilai itu adalah yang paling penting adalah penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah lebih wangi daripada wangi misik. Misiknya nanti di surga lagi. Nah itu mau dihilangin. Jangan dihilangin, biarin aja. Orang-orang juga faham namanya kita lagi puasa kok. Orang-orang faham, gak apa-apa gitu. Orang-orang faham kita lagi puasa. Jadi bau orang berpuasa itu lebih afdol daripada wanginya misik di surga. Maka jangan dihilangin. Kalau dihilangin, makruh. Dihilangin, tapi dengan siwak, iya makruh, gak haram. Nah, makruh. Jadi udah kita bahas siwak, alatnya, kemudian waktunya. Kemudian setelah itu ada penekanannya gak saat? Itu kan semuanya waktunya kan setiap waktu, setiap waktu. Kita udah bahas pengecualiannya, sekarang tinggal bahas penekanannya. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa yata'akkadu inda salatin wa nahwiha. Yang pertama itu adalah lebih ditekankan lagi. Dalam artian kalau lebih ditekankan artinya pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar, barokahnya juga lebih besar. Kapan itu? Inda kulli sholah. Setiap mau sholat. Mau sholat. Wa nahwiha, atau yang sejenis. Dalam artian yang sejenis itu adalah yang sejenis dengan sholat. Ya misalnya ada qiraatil Qur'an, kaqiraatil Qur'an, atau wudu. Nah yang seperti ini maka ditekankan lagi, ditekankan lagi untuk bersiwak. Kembali lagi ditekankan wa yata'akkadu, di situ artinya lebih besar pahalanya dan lebih banyak barokahnya. Kemudian yang penekanannya ini selain ini apa? Kemudian lebih ditekankan lagi juga di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wataghayyuru famin wa nahwihi. Dan ketika bau mulut itu, bau mulut sudah berubah. Karena mulut itu dia ada aroma naturalnya. Ada aroma naturalnya. Tetapi kapan bisa berubah? Misalnya bisa berubah kalau diemnya itu lama. Makanya kalau baru bangun tidur beda, beda gitu baunya dengan kalau kita lagi siang hari. Kalau baru bangun tidur karena kita enggak ngapa-ngapain gitu, diam aja di situ, maka bau mulut itu berubah. Bau mulut itu berubah. Maka yang kayak begini disunahkan bersiwak. Atau misalnya orangnya pendiam, jarang ngomong. Nah, ini juga misalnya dia diam 2 jam, ganti itu mulutnya. Bau mulutnya langsung beda. Siwak. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Jadi alatnya udah, waktunya udah, penekanannya juga, pengecualiannya udah, penekanannya udah. Kemudian yang di sini dari mananya? Yang keempat. Wasunnah buda'at. Jadi disunnahkan memulai bil aiman fihi wa fi tuhrin wa sya'nihi kulli. Maka disunahkan siwak itu dimulai dari kanan. Dimulai dari kanan, dan bukan siwak aja yang mulai dari kanan. Di sini kata penulis itu adalah begitu juga dengan dalam hal yang wudu, dalam toharoh, dan juga dalam setiap hal, dalam semua urusan, dalam semua urusan. Benar nggak nih? Benar, harus kanan terus, nggak ada yang kiri. Gimana konsepnya? Kalau kanan yang baik, kalau kiri yang kotor. Lo bersihin gigi bukan dibersihin yang kotor tuh. Ayo, bersihin gigi kotor tuh. Jigong-jigongnya diginiin. Tapi menggunakan siwak. Jadi di sini nanti kalau misalnya ada ulama yang bilang bersiwaklah dari kiri, kita jangan bingung. Kenapa? Karena ulama tersebut meniatkan bahwa kalau dari kiri itu niatnya itu adalah bukan ibadah, tapi memang membersihkan kotoran. Kalau misalnya ada yang bilang mulai dari kanan, oh maksudnya itu untuk menjalankan yang sunnah, berarti ibadah. Pegang siwak pakai tangan kanan, oh karena ini adalah dalam ibadah. Pegang siwak pakai tangan yang kiri, oh karena niatnya lagi membersihkan kotoran, kayak gitu. Nah yang kayak begini, ini merupakan wawasan. Ketika kita punya sebuah konsep, ketika ulama bilang A, ulama bilang B, kita gak gelagapan. Kita tahu, oh iya, memang pendapatnya kayak begitu karena kita faham. Pendapatnya begini karena kita faham. Taib? Tapi yang di sini, karena kita sedang membahas sunnah siwak, makanya dimulai dari yang kanan. Mana tuh? Wa sunnah buda'atu bil aiman fihi wa fi tuhrin wa sya'nihi kullih wa dihanu gibban. Ah, selesai masalah siwak. Di sini walaupun enggak disebutkan tentang tata cara siwak, biasanya itu kalau misalnya di kitab-kitab lebih tebal itu disebutkan tata cara siwak. Maka ya sedikit aja karena enggak banyak. Tata cara siwak itu digosoknya itu menyamping, bukan atas bawah. Kalau sikat gigi kata dokter gigi sekarang ya atas bawah. Tapi merupakan sunnah dari zaman dahulu Nabi maupun para sahabatnya, kalau siwak itu dia menyamping. Jadi di dalam siwak yang dibersihkan itu ada tiga: gigi, menyamping; gusi, menyamping; giliran lidah baru ke atas bawah. Taib, bagaimana sempurnanya sunnah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Selesai masalah siwak. Maka yang berikutnya adalah kata penulis rahimahullahu taala, waddihanun ghibba. Dan apa nih di sini anak? Juga menyisir kadang-kadang. Kadang-kadang di situ ghibba sebagaimana ditafsirkan Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah sehari nyisir, sehari enggak. Jadi selang-seling. Selang-seling. Menyisir bisa dengan alat sisir, bisa juga dengan rambut. Biasanya kalau zaman dulu, kalau dibilang waddihan, iddihan, itu adalah bisa memakai duhen. Duhen itu kayak gel zaman sekarang, minyak rambut zaman dulu, ya kan? Atau bisa diartikan dengan menyisir pakai alat. Dilakukannya kapan? Selang-seling, sehari nyisir, sehari enggak. Terus yang buat perempuan gimana? Sehari nyisir, sehari enggak. Ini secara umum, ini buat laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu rambutnya enggak sepanjang perempuan. Tetapi giliran nanti laki-laki ada yang misalnya rambutnya itu seperti Nabi SAW dan juga sebagian sahabat itu panjangnya segini. Karena Nabi SAW panjangnya itu ada tiga. Ada yang segini, sedaun kuping, ada yang segini melebihi, ada yang sepundak, tapi nggak ada yang lebih. Kalau udah nyampe segini, ah itu bukan sunnah, bukan sunnah. Udah sepunggung itu bukan sunnah. Cuma sampai sini, taib. Nah, Itu tiga, bagaimana Nabi SAW panjangnya rambut beliau SAW. Kadang kalau rambutnya itu panjang, maka ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan-kebutuhan tertentu diantaranya itu adalah harus disisir tiap hari. Abu Qatadah radhiyallahu an termasuk sahabat yang rambutnya itu panjang. Maka ketika mendengar kayak begini, Abu Qatadah pun yang ngikutin, sehari nyisir, sehari enggak, gitu. Tatkala ketemu Nabi SAW, ya, Nabi bilang, tolong dimuliakan rambutmu itu. Maksudnya dimuliakan itu dirapihkan. Maka sejak saat itu Abu Qatadah itu menyisir tiap hari. Menyisir tiap hari. Tapi ingat ya, ini merupakan keadaan khusus. Keadaan khusus kalau memang udah risih gitu. Tapi kalau kita yang rambutnya pendek-pendek, laki-laki gini segala macam, gak usah genit lah. Santai aja. Santai aja gitu. Artinya rambut acak-acakan dikit biasa. Biasa, santai aja. Gak apa-apa. Gitu, lebih laki insya Allah. Baik. Jadi, kemudian sunnah yang berikutnya itu adalah menyisir kadang-kadang. Kemudian yang berikutnya itu adalah waqtihalun fi kulli ainin thalatha. Nah, ini termasuk sunnah yang sampai sekarang ana belum pernah. Yaitu memakai celak. Memakai celak. Ana udah suruh istri ana tolong beli celak, sampai sekarang belum datang-datang tuh dari Topet. Cuma ya udah, enggak apa-apa. Jadi, memakai celak, memakainya itu setiap malam sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur inda kulli ainin thalatha. Setiap ini tiga kali, tiga kali. Jadi cara memakainya pun ada tata caranya. Ada sunnah Nabi SAW. Pakainya tiga di sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mulainya dari mana? Kiri apa kanan? Karena sunnah. Baik, gak ada, gak bersihin apa-apa di sini. Ini memakai celak. Maka jadi mulai dari kanan. Kemudian yang berikutnya, jadi memakai celak, di sini menyisir. Setelah memakai celak, itu yang berikutnya itu adalah wanadzurun fi mir'ah, bercermin. Bukan gila cermin ya. Jangan, bercermin. Gitu. Maksudnya biar jangan sampai penampilan kita itu acak-acakan. Dan ketika bercermin jangan lupa doanya. Apa doanya? Allahumma. Iya, itu dia. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Bercermin jangan lupa zikir. Jangan lupa berzikir ketika bercermin. Artinya jangan sampai itu kita seorang muslim itu acak-acakan, kumel gitu. Bukan berarti juga sampai kayak gila rias atau segala macam, terutama buat yang laki-laki jangan gitu. Laki-laki ya laki-laki biasa gitu, ada minyaknya dikit, ada debunya sedikit, ini namanya laki-laki gitu. Tetapi bukan berarti kalau kucel nggak dini terus sampai jorok gitu kelihatan. Beda antara beneran laki-laki sama yang emang jorok. Nah ini beda nih, jangan sampai yang jorok ya. Kemudian setelah bercermin itu adalah watatayyubun, pakai parfum. Lihat bagaimana sempurnanya syariat kita itu. Pakai parfum. Buat yang laki-laki, pakai parfum yang baunya itu bisa dicium sama orang lain. Iya, begitu. Beli. Pakai parfum yang bisa dicium sama orang lain. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, dia bilang di antara yang membuat duit saya bangkrut adalah beli parfum. Iya, benar. Gitu, pakai parfum yang bagus. Jangan yang 15 ribuan gitu. Gitu. Mendingan beli yang rada bagus dikit tapi wanginya enak. Wanginya enak, orang lain, wah, masya Allah enak banget ini. Gitu. Gak apa-apa. Mendingan ditabung, beli yang bagusan dikit. Pakai parfum buat yang laki-laki yang bisa dicium sama orang lain. Tercium aromanya. Untuk yang perempuan, tercium aromanya cuma boleh di dalam rumah. Cuma boleh di dalam rumah ya, untuk suaminya. Kalau di luar rumah, maka para ulama bilang jangan sampai ada yang aromanya itu tercium. Kayak misalnya kalau pakai deodoran, jangan sampai deodorannya itu yang baunya itu menyengat. Coba pilih deodoran yang baunya itu biasa-biasa aja. Oke. Kalau misalnya kecium gimana Ustaz? Hukumnya haram buat perempuan di luar rumah. Taib. Kemudian yang berikutnya itu adalah wastihdadun, mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Kata-katanya dicukur ya. Kata-katanya dicukur. Kemudian wahafu syarib. Hafu syaribin, memotong kumis. Loh Ustaz, emang mencukur sama memotong beda? Beda. Kalau memotong ini pakai pisau. Ya, memotong pakai pisau, pisau cukur. Jangan pisau dapur yang kuntum pakai. Pisau cukur. Pisau cukur, kalau memotong ya memotong. Ya, paham ya bedanya. Mencukur dan memotong. Gitu. Memotong itu kan ada yang memendekkan, ada yang sampai apa tuh, sampai pendek banget. Ada yang cuma ngerapiin, ada yang sampai pendek banget. Nah, kalau di sini kata penulis rahimahullah taala, wa hafu syaribin, hafu itu dalam bahasa Arab itu potongnya itu sampai pendek banget. Tapi jangan sampai mencukur. Jadi dipotong itu sampai pendek banget kumisnya. Memotong kumis. Memotong kumis diutamakan sampai pendek. Pendek sih, tapi bukan mencukur. Faham ya? Faham ya ini laki-laki nih? Yang bentar lagi mudah-mudahan kumisnya tumbuh. Gini. Ya, memotong kumis sampai pendek, tapi bukan sampai level mencukur. Kemudian yang selanjutnya, itu adalah wataklimu dhufurin. Memotong kuku. Memotong kuku. Setelah memotong kuku, wanatfu ibtin, dan mencabut bulu ketek. Mencabut. Jadi di sini ada beberapa tata cara. Ada yang cukur, ada yang motong, ada yang cabut. Kalau bulu ketek itu sunnahnya dicabut. Ustaz kayaknya nggak kuat. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau emang mau yang sunnah itu adalah dicabut. Nah, baik mencukur bulu kemaluan atau memotong kumis sampai pendek, kemudian memotong kuku dan mencabut bulu ketiak, disunnahkan untuk melakukannya pada hari Jumat sebelum sholat, qabla zawal. Jadi ini waktu sunnahnya. Waktu sunnahnya untuk yang ini dilakukan pada hari Jumat sebelum sholat, sebelum sholat. Dan apabila di antara yang ini ada yang dibiarkan lebih dari 40 hari, maka hukumnya makruh. Maka hukumnya makruh. Jadi jangan sampai kita jatuh ke makruhan, karena kemarin udah dijelasin bahaya terbiasa melaksanakan yang makruh, sehingga setiap Jumat pastikan gitu. Pastikan sediakan waktu sebelum sholat Jumat bagi yang laki-laki, maka itu melakukan hal-hal tersebut. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, yang berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa kuriha qaz'un, dimakruhkan. Dimakruhkan qaza'. Ah, zaman sekarang udah populer nih kata-katanya. Apa itu qaza'? Apa qaza'? Siapa dulu nih? Yuk. Kalau yang positif yang pinggirnya botak. Yang pinggirnya botak? Atasnya? Gitu. Botak atau gundul? Tipis banget. Tipis banget. Secara definisi, maka koza itu adalah kalau gundul. Jadi koza itu adalah dia mencukur, jadi pakai pisau, dikerok, gitu. Jadi qaza itu adalah apabila ada yang dikerok sebagian, kemudian dibiarkan sebagian, itu qaza secara definisi. Kalau zaman-zaman sekarang gimana, Ustaz? Ya kan ada tuh yang model sininya pendek, atasnya rada panjang, maka secara definisi itu bukan qaza. Itu bukan qaza. Qaza itu adalah menggunduli sebagian kemudian membiarkan sebagian. Tapi saat itu kan tasyabbuh. Oh, beda urusan. Beda urusan ya, gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang kayak gini, jangan dibilang qaza, itu definisi yang salah. Tapi kalau kayak bilang ini tasyabbuh. Oh, kalau itu benar. Jadi masing-masing ada hukumnya masing-masing. Jadi kita harus paham mana yang qaza, mana yang tasyabbuh, mana yang dua-duanya sekaligus. Qaza iya, tasyabbuh juga iya. Baik. Qaza hukumnya makruh, dimakruhkan qaza. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wanadfu syaibin, dan juga mencabut uban. Insyaallah masih muda-muda, tapi kalau misalnya antum ada keturunan rambut putih kayak aneh, nah itu jangan dicabut ubannya, biarin aja. Biarin aja. Kemudian yang berikutnya adalah wasaqbu udhu. Yang berikutnya itu adalah menindik. Menindik. Wasaqbu udhunu shabiyyin, menindik anak. Menindik telinga ya. Telinga anak kecil, anak bayi. Anak bayi, anak kecil. Nah ini makruh hukumnya untuk ditindik telinganya. Iya, enggak. Iya. Ya, ada inilah, Bu. Ada perbedaan. Ada yang bilang semuanya, ada yang bilang kalau perempuan enggak apa-apa, ada yang bilang bahkan di sebagian negara misalnya ya kayak Pakistan atau kayak gitu, sebagian itu kalau misalnya nindik hidung pun ya memang udah urfnya seperti itu. Jadi yang kayak begini ya kita fokus sama apa yang disebutkan oleh penulis saja, bahwa kalau menindik anak bayi maka makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Nanti kalau misalnya kita udah banyak ilmunya, kita mau taib. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wajibu khitanu dzakarin wa untha, wajib hukumnya. Wajib di sini aja ya, biar pada atas. Permasalahan khitan atau sunat. Sunat. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wajibu, hukumnya itu adalah wajib. Yang pertama, hukumnya itu adalah wajib bagi siapa? Dzakarin wa untha. Baik yang laki-laki ataupun perempuan, maka disunat itu hukumnya itu adalah wajib. Kapan berlaku hukum wajib? Berlaku hukum wajib adalah bu'aida budugin ma'a amnid dharar. Setelah baligh. Setelah baligh dalam keadaan tidak ada mudharat. Tidak ada mudarat. Gitu. Jadi wajib hukumnya untuk disunat bagi baik laki-laki maupun perempuan bu'aida. Nah, bu'aida itu dalam bahasa Arab di situ antum bilang, antum tulis bukan cuma setelah. Bukan langsung setelah itu langsung ada. Gitu, tapi setelah tapi ada masa tenggang sedikit. Ada masa tenggang sedikit. Kenapa? Karena kalau langsung setelah langsung disunat, biasanya sunat itu butuh persiapan. Makanya di situ dipakai setelah, tapi ada waktu tenggang sedikit. Jadi setelah baligh ada lebih-lebih dikit, nah baru deh wajib. Baru deh wajib hukumnya baik laki-laki atau perempuan bersamaan dengan tidak ada mudharat. Nah, yang nentuin tidak ada mudharat ini jangan kita gitu. Tetapi emang ahlinya. Baik dokter, tabib, atau memang ahli-ahli pengobatan, kalau dilihat, Pak ini kayaknya bahaya kalau disunat, ya berarti gak jadi wajib. Tapi kalau gak ada yang kayak gitu, maka wajib hukumnya. Kapan wajib hukumnya? Setelah baligh. Kalau sebelum baligh, sebelum baligh hukumnya sunnah. Sunnah. Kapan kalau sunnah? Sebelum baligh. Jadi bagusan mana Ustaz? Kan bagusan wajib. Bagusan wajib atau bagusan sunnah? Pahalanya gedean mana? Gedean yang wajib gitu kan. Sholat wajib sama sholat sunnah, besaran mana pahalanya? Wajib. Berarti kalau sunat khitan sebaiknya kapan? Setelah balik atau sebelum balik? Kalau nanti ada yang nanya, kapan ada sebuah keadaan yang sunnah itu pahalanya lebih besar dari yang wajib, antum bilang, anda tahu kapan sunnah itu lebih besar pahalanya dari yang wajib? Apa itu? Sunat bagi laki-laki maupun perempuan. Gitu. Yang sunnah kalau dalam masalah khitan, maka pahalanya lebih besar daripada yang wajib. Ini berlawanan dengan pakem. Gitu. Jadi kalau nanti ada teka-teki islami gitu, siap, ada gak sih di dalam Islam ketika yang hukumnya sunnah lebih besar pahalanya daripada yang hukumnya wajib? Ada. Kapan? Ketika masalah sunat bagi laki-laki atau perempuan. Maka yang lebih afdal itu dilakukan ketika sebelum baligh. Wa yusannu qablahu wa yukrahu sabi'a wiladatihi wa minha wa ilaihi. Ah, maka ini di sini yang berikutnya yang terakhir itu adalah makruh dalam masalah khitan. Dan ini perlu peninjauan aja karena banyak yang pendapat dan riwayat di sini, tapi penulis menulis di sini bahwa makruh hukumnya dari hari ke-1 setelah dilahirkan sampai hari ke-7. Maka hukumnya adalah makruh. Faslun. Maka selesai ini. Jam berapa tuh? Selesai masalah siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Selanjutnya kita masuk kepada sebuah pembahasan penting, yaitu tentang masalah wudu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan wudu, kita harus ketahui bahwa dalam setiap ibadah, dalam madhabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya wajib. Rukun sama syarat udah pernah dijelasin ya. Pas kapan? Pas kita busiang. Kita udah jelasin. Kalau rukun, apa itu karakteristiknya? Rukun itu karakteristiknya itu adalah di dalam perbuatan, di dalam ibadahnya. Di dalam ibadah. Rukun berlakunya itu di dalam ibadah. Karakteristik yang kedua dari rukun itu adalah berlakunya itu biasanya tidak terlalu lama. Berbeda dengan syarat. Kalau syarat itu adalah di luar ibadah. Karakteristik yang kedua, syarat itu berlaku dari awal sampai akhir ibadah. Jadi berlakunya selama ibadah. Berlaku selama ibadah. Misalnya syarat sah sholat itu adalah toharoh. Atau syarat sah sholat misalnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat atau bukan? Syarat. Takbiratul ihram syarat atau bukan? Takbiratul ihram syarat atau rukun? Rukun. Jadi kita bisa bandingkan. Oh, kalau takbiratul ihram ya berarti udah di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Berlakunya, ya berlakunya cuma Allahu Akbar, nah itu doang. Dia gak lama. Tetapi yang namanya menghadap kiblat, sebelum kita sholat, itu udah harus ngadap kiblat. Sholat maghrib, rakaat kedua, dia balik badan, batal gak? Batal. Kenapa? Karena syarat itu berlaku selama ibadah. Dari mulai baru mau sholat, takbiratul ihram sampai salam, maka syarat itu berlaku selama ibadah tersebut berlangsung. Nah, baik rukun maupun syarat itu harus ada. Dia itu harus ada. Ustaz, kalau gak ada, Ustaz lupa, gak bisa. Gak bisa. Aduh, aneh gak tahu tuh kalau sholat harus takbiratul ihram. Kagak bisa. Kagak bisa, harus ada. Kalau gak ada, ibadahnya gak sah. Nah, itu namanya rukun. Itu namanya syarat. Karakteristiknya 1-2, karakteristiknya 1-2. Dan yang dibagi keduanya itu adalah sama-sama harus ada dalam sebuah ibadah. Jadi kalau misalnya kita dalam sholat, ya kan, misalnya lupa takbiratul ihram, sholatnya gak sah. Sholatnya gak sah. Lupa salam, kagak kelar-kelar dong. Tapi itu cuma secara teori aja, bahwa sangat-sangat jarang gitu orang lupa salam. Tetapi kalau udah masuk rukun, kalau udah masuk syarat, itu harus ada, gak ada penggantinya. Ulang. Nah, ada juga yang namanya wajib. Wajib di sini itu dia harus ada, tetapi kalau lupa atau dia belum belajar, maka oke. Kalau rukun sama syarat harus. Kalau misalnya wajib, maka dia, ya kalau lupa atau dia belum belajar, oke. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, sama. Ulang. Dan kalau misalnya lupa terus tiba-tiba ingat, itu biasanya ada penggantinya. Sebagaimana kalau dalam sholat itu sujud sahwi. Baik. Nah, ini rukun, syarat, sama wajib. Nah, ini semuanya kita harus paham. Jadi kalau nanti para ulama bilang ini merupakan wajibatus shalah, ini merupakan wajibatul wudu, ini wajibnya wudu, maka kita tahu, oh, wajibnya wudu berarti kalau lupa ama belum belajar, wudunya tetap sah. Tetapi kalau oh, ini rukun wudu, ini syarat wudu, maka wudunya itu harus ulang karena enggak sah. Jadi ini merupakan pakemnya, barulah kita masuk. Kita masuk ke dalam permasalahan wudu. Qala al-musannifu rahimahullah taala furudul wudu'i sittah. Rukun-rukun wudu. Jadi furud sama rukun itu maknanya bisa dikatakan hampir sama. Rukun-rukun wudu. Ada 6. Kalau rukun berarti harus ada. Lupa boleh enggak? Lupa enggak boleh. Kalau belum belajar juga enggak boleh. Gitu. Harus. Kecuali misalnya yang dimaklumi kayak baru masuk Islam atau informasinya terbatas. Nah, ini keadaan-keadaan khusus yang hampir bisa dikatakan sekarang udah sangat-sangat jarang. Baik. Maka rukun-rukun wudu itu harus ada. Apa yang harus ada? 6. Dihafalin. Yang pertama, kata penulis rahimahullah ta'ala, ghuslu al-wajah. Mencuci muka. Mencuci muka atau wajah. Mencuci muka atau wajah itu termasuk, di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, ma'a madhatin wastinsyaqin. Termasuk di dalamnya itu kumur-kumur. Termasuk di dalamnya itu adalah menghirup air ke hidung. Biasanya dinamakan juga adalah istinsyak. Kumur-kumur itu ada batas minimumnya. Batas minimumnya, sebagaimana kita tahu, kalau disebut kumur-kumur itu adanya pergerakan di dalam, pergerakan air di dalam mulut. Bukan cuma bergerak, tapi biasanya itu adalah bergeraknya itu bolak-balik. Itu namanya kumur-kumur. Kumur-kumur yang minimumnya itu adalah yang penting bolak-balik, walaupun nggak semuanya kena. Nggak semuanya kena. Jadi kalau misalnya anak kumur-kumur nih, anak hirup, kumur-kumur atau enggak? Kenapa? Kan udah masuk terus keluar lagi. Iya kan? Udah masuk, keluar, keluar lagi. Berarti masuk kumur-kumur. Jadi kalau nanti kita ada lihat ada orang yang sah enggak wudunya? Sah. Sah wudunya. Tapi kalau nanti kita lihat ada orang yang gini doang, kumur-kumur atau bukan? Apa namanya? Minum. Iya benar. Jadi batas minimumnya itu adalah bolak-balik, walaupun gak semuanya ada gitu. Gak semuanya sampai belakang gitu, gigi-giginya semuanya kena, enggak. Setiap kalau udah bolak-balik, maka itu udah dihitung kumur-kumur. Itu minimumnya. Menghirup air ke hidung, maka asal masuk sedikit, maka itu juga termasuk menghirup air ke hidung. Baik. Kemudian yang selanjutnya, jadi udah berapa nih? Satu. Yang kedua, itu adalah wa ghuslu al-yadain, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Ayo. Kedua tangan. Mencuci kedua tangan sampai mana minimumnya? Sampai sikut. Sikutnya masuk apa enggak? Kan sampai siku kan? Berarti sampai sini. Apa sampai sini? Hah? Masuk. Sikutnya masuk. Ini minimumnya. Ini minimumnya sampai sini. Jadi kalau cuma sampai sini nggak masuk. Jadi ntar kalau misalnya ada orang yang wudu, dia gulung, ini kita nasehatin. Dia begini doang nih, Pak, mohon maaf nih Pak, mohon maaf nih Mas, wudunya kalau bisa sampai sikut. Gitu. Bilang yang sopan, jangan antum langsung salahin. Salah tuh Pak wudunya, masa kayak gitu nggak pernah belajar, jangan. Gitu. Bilang aja Pak, bagusnya sih sampai sikut. Gitu. Insya Allah dia tarik tuh. Insya Allah dia tarik. Jadi mencuci kedua tangan minimumnya sampai siku. Yang kedua itu adalah mencuci kedua kaki. Minimumnya sampai mana? Sampai mana? Betis. Sampai kedua mata kaki. Ya bahasanya apa ya? Tumit, ankle. Nah, sampai ankle. Sampai ankle tahu ya, ankle mata kaki. Ya mata kaki yang sini, mata kaki yang belakang, ah di sininya nih. Ah itu minimumnya. Kurang dari itu kan udah cuci kaki set, sininya doang. Enggak termasuk. Minimumnya sampai kedua mata kaki, yaitu sampai ankle, tumitnya. Ini tiga, kemudian yang keempat biar jelas. Kata penulis rahimahullah ta'ala, mana tuh? Mana sih? Allahul musta'an. Wa rijlain wa mashu jami'ir ra's. Kemudian membasuh. Membasuh apa mengusap? Mengusap. Mengusap. Apa yang diusap? Diusap seluruh kepala. Seluruh kepala. Yang namanya kepala, kata Rasul alaihi salatu wasalam, al-udhunan minar ra's. Kedua telinga itu merupakan bagian dari kepala. Maka termasuk daun, ya termasuk telinga gitu. Termasuk telinga. Nah, ini kalau menurut madhab, maka menurut madhab Ahmad, minimumnya itu adalah seluruhnya. Kalau misalnya madhab Syafi'i, sebagaimana yang banyak di sini, itu adalah tiga helai. Tapi kalau mengusap seluruh kepala, ya ini secara madhab, ini adalah minimumnya. Bersamaan dengan telinga. Beda gak sih mengusap sama mencuci? Beda. Kalau Ustaz, aneh gak mau mengusap, aneh maunya mengguyur. Sah gak? Sah gak? Sah apa gak? Sah. Sah, diguyur sah. Hanya saja menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah sah gitu. Karena ya diusap aja sah, apalagi diguyur. Hanya saja kalau yang lebih sunnah itu diusap, bukan diguyur. Kemudian yang kelima itu adalah tertib, yaitu tertib urutan. Tartibun. Maka tertib urutan. Tertib urutan apanya? Tertib urutan yang pertama itu adalah wajah. Setelah wajah itu tangan. Setelah tangan itu kepala, baru kaki. Jadi tertibnya itu adalah wajah, setelah wajah tangan, setelah tangan kepala, setelah kepala kaki. Ustaz, wajah kan ada kumur-kumur sama istinsyak. Kalau misalnya kita ngirup dulu gini, jadi ngirup dulu, sah nggak? Kenapa sah? Karena tertibnya bukan di situ. Tertibnya yang di ini adalah ini. Kalau kumur-kumur dulu atau istinsyak dulu, nggak tertib pun tetap sah. Sama kayak misalnya di tangan kanan, tangan kiri dulu, baru tangan kanan, sah nggak? Sah. Ya kan? Kuping dulu baru rambut. Sah enggak? Sah. Kaki kiri dulu baru kaki kanan. Sah enggak? Sah. Wudunya sah. Masalah menyelisihi sunnah itu masalah lain. Itu masalah lain. Tapi yang penting kita harus tahu, oh, mana yang dimaksud urutan, mana yang kalau enggak urut itu juga enggak apa-apa, dalam artian bukan enggak apa-apa, tetapi menyelisihi sunnah, tetapi wudunya itu tetap sah. Wa tartibun, yang terakhir, yang keenam itu adalah al-muwalah. Al-muwalah itu adalah nyambung. Nyambung. Apa ya bahasa Indonesianya biasanya tulisnya apa sih? Enggak boleh terputus, tidak terputus gitu ya. Tidak terputus. Tidak terputusnya gimana nih batasan minimumnya? Tidak terputus, batasan minimumnya adalah jangan sampai misalnya kita lagi membasuh tangan kiri. Kalau kita membasuh tangan kiri, terus ngapain? Sampai tangan kanannya itu kering, jadi sampai anggota sebelumnya. Anggota tubuh yang dibasuh sebelumnya itu kering. Nah, itu definisi terputus. Jadi kalau misalnya kita wudu nih, kumur-kumur, istinsyak muka, kemudian tangan kanan, pas tangan kiri, ibu Ana nelfon. Ah, jawab dulu deh. Iya, Ma. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya habis ini kakak ke sana. Oh iya. Taib. Iya, taib. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin tangan kiri. Terputus atau enggak? Hah? Dilihat kering apa enggaknya? Iya, biasa. Tadi kan cuma bentar tuh. Semenit juga enggak nyampe. Terputus atau enggak? Enggak terputus. Iya kan? Tetapi kalau habis kayak gitu, ya kan, balas WA lagi, lihat Instagram, cek posting ini, posting itu, ah udah, ini terputus. Terputus ulang. Kalau terputus, ulang. Tapi paham ya? Jadi ketika dikatakan terputus, maka itu maksudnya itu adalah jangan sampai basuhan yang sebelumnya itu mengering. Biasanya ini kalau mau cuci kaki berlaku. Ya kan? Habis kita gini, kaki airnya habis atau enggak cukup. Airnya enggak cukup, jadi kita ngambil dulu air di tempat lain atau duang air, baru kita cuci kaki. Ah itu enggak termasuk terputus. Kecuali kalau sumurnya di kampung sana, beda lagi. Ya kan, tapi kalau cuman gini, insya Allah kalau cuma sebentar, itu enggak termasuk dalam definisi terputus. Definisi terputusnya itu adalah ketika anggota tubuh yang sebelumnya itu dibasuh, itu sudah kering. Barakallahu fiik. Jadi ini merupakan apa wudu? Syarat atau rukun atau wajib? Rukun harus ada. Harus ada, enggak boleh enggak harus. Harus ada. Kemudian yang selanjutnya itu adalah syarat. Kayaknya ana ada yang terluput itu. Terluput di situ. Mungkin ana lupa tulis atau lupa pasangkan teksnya. Tapi yang ana ingat itu adalah wa niyatu syartun. Nah, ini ditulis ya. Niat itu syartun, merupakan syarat. Niat itu merupakan syarat li kulli taharatin syar'iyyatin, pada setiap taharah. Taharah yang sifatnya itu syar'iyah, syar'i. Jadi niat itu merupakan syarat wudu. Jadi wudu itu harus ada niat. Harus ada niatnya. Tadi kita udah lihat ya, kalau niat itu berarti di luar ibadah. Di luar ibadah dia berlaku selama ibadah. Dalam artian dari kita mulai wudu sampai nanti selesai wudu enggak boleh ada niat. Ah, ini bukan wudu, tapi jarang orang yang kayak gini. Memutuskan niat di tengah ibadah. Hampir bisa dikatakan jarang. Tetapi niat ala kulli hal ini cuma ingin mengaplikasikan apa yang udah kita bilang di sini. Niat adalah syartun li kulli taharatin syar'iyyatin ghairu izalati khabathin. Tapi kalau misalnya cebok, perlu niat apa enggak? Atau membersihkan dari najis? Membersihkan ubin dari najis atau membersihkan tangan dari najis, perlu niat apa enggak? Enggak perlu niat. Ghairu izalati khabathin. Jadi kalau misalnya kita ternyata di sini ada kotoran najis, pas keluar rumah kebetulan hujan deras, kena hujan, bersih, sah enggak membersihkannya? Udah, enggak ada sah atau enggak sah, karena ini enggak perlu niat-niatan di sini, langsung aja. Tetapi kalau misalnya wudu enggak pakai niat, ah, ataupun niatnya misalnya biar adem, nah ini gak bisa nih. Niatnya itu adalah niat wudu, niat toharoh. Imma toharohnya itu adalah mengangkat hadas, atau memperbarui, atau supaya punya wudu biar bisa sholat, atau supaya punya wudu biar bisa baca Quran, atau supaya bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, bisa tawaf. Nah, ini niat-niat yang biasanya kita hadirkan ketika berwudu. Dan niat itu tempatnya adalah di hati. Naam. Wa niyatu syartun li kulli taharatin syar'iyyatin ghairu izalati khabathin wa ghusli kitabiyatin li hilli wath'in. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, dan juga mandi junub bagi ahli kitab. Jadi niat itu syarat pada toharoh syar'i. Kecuali misalnya untuk cebok gak perlu niat. Yang gak perlu niat juga itu adalah ketika mandi junub bagi ahli kitab Nasraniyatin kanat au Yahudiyah. Jadi Misalnya ada yang nikah sama ahli kitab nih. Ya kan, misalnya ada ahli kitab cakep dan menjaga kehormatannya. Jangan semuanya yang artis-artis, enggak. Yang menjaga dirinya. Kadang-kadang yang ini luput gitu. Ah, yang penting udah cakep, udah enak, enggak bisa gitu. Harus yang menjaga dirinya. Jadi, misalnya ada orang Islam yang menikah sama wanita ahli kitab yang dia itu menjaga dirinya setelah haidnya dia, setelah nifasnya, atau kapan saja dia mau mandi junub, maka itu perempuan mandi junubnya enggak perlu pakai niat. Enggak perlu pakai niat, sah mandi junubnya, maka setelah mandi junub artinya dia suci dan bisa digauli kembali. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa muslimatin mumtani'atin. Dan juga kepada wanita yang tidak mau mandi junub. Tidak mau mandi junub. Ah, ini sebenarnya pembahasan orang dewasa, cuma gak apa-apa. Kalau misalnya ada suami istri, terus suaminya itu mengajak istrinya bergaul, mohon maaf, istri-istrinya alasan, aduh mas, ana belum mandi. Ya kalau belum mandi berarti gak bisa kan. Nah, yang kayak begini berarti bisa dimandiin secara paksa. Ya kalau dimandiin secara paksa, maka gak perlu niat. Nah ini cuma ya buat antum untuk sementara hasanah aja. Dan mudah-mudahan dapat istri yang taat, yang khidmat sama antum, supaya enggak kejadian yang kayak begini-begini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi niat itu adalah syarat thaharah. Ya tentunya kenapa disebutin cuma niat? Karena yang Islam, aqil, ah ini udah dimaklumi. Kalau balik harus enggak Ustaz? Syarat bukan? Ya kan? Kan biasanya apa itu syarat ibadah? Syarat ibadah adalah muslim, aqil, baligh. Kalau wudu, taharah harus balik enggak? Hah? Harus balik atau enggak? Enggak, iya makanya kalau sholatnya anak kecil itu sah. Kenapa ya wudunya sah? Yang penting dia bisa berakal atau tamyiz. Baik? Ah, ini rukun tadi udah, syarat udah, maka sekarang adalah sunnah-sunnahnya. Wajib-wajibnya dulu. Jam berapa sih? Masih sempat ya? Udah habis. Oh subhanallah. Wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnah wudu. Disambungin apa enggak? Gimana Bu? Masih ada wajib-wajib wudu dan juga sunnah-sunnah wudu. Sambung aja ya? Tuan rumah nyuruh sambung, siap. Jadi biar nyambung maksudnya ininya, pembahasannya, jadi langsung kelar. Yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tasmiyatu wajibah. Maka tasmiyah rukun udah, syarat udah, sekarang yang wajib. Yang pertama itu adalah tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Menyebut nama Allah. Berarti membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah. Jadi baca bismillah. Boleh enggak diganti yang lain? Kan kalau makan kita udah pernah bahas ya. Kalau makan boleh enggak? Bismillahirrazzaqil karim. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau dalam wudu enggak boleh diganti. Cuma bismillah. Yang wajib itu adalah tasmiyah. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia wudu, dia sengaja enggak baca basmalah, sah enggak wudunya? Enggak baca basmalah. Kan basmalah doang, saat muka sih kumur-kumur semua, sampai kaki semua dapat. Basmalahnya doang. Sah enggak wudunya? Sah apa enggak? Sah apa enggak nih? Sah, kenapa sah? Karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Ada jawaban lain? Semuanya sah? Enggak, kenapa di? Karena disengaja. Tapi kalau lupa? Kalau lupa sah. Kenapa? Karena ini adalah yang wajib. Lupa, belum belajar, oke. Sengaja enggak oke. Kalau enggak sengaja harus diulang. Tasmiyatu wajibatun fi wudu'in wa ghusli. Jadi dalam wudu, dalam ghusl mandi, dan juga dalam tayamum. Tasmiyah itu atau membaca bismillah itu adalah wajib. Kemudian yang berikutnya yang wajib juga itu adalah wa ghuslu yadai qa'imin min naumin lailin naqidin liwudu'in. Yang wajib itu adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Bagi siapa wajibnya? Jadi bukan bagi semua orang yang wajib. Bagi yang pertama itu adalah liqa'imin. Bagi orang yang bangun. Bangun. Bangun dari mana? Bangun dari tidur. Tidurnya siang atau sore atau pagi atau malam? Tidur malam. Tidur malamnya yang kayak gimana? Tidur malamnya yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Jadi kalau misalnya tidurnya itu cuma duduk sambil begini-begini kemudian dia satpam gitu kan, kedapatan jatah jaga begadang di pos, dia set set ya kan, kadang sampai gini dikit sebentar, kemudian datang waktu subuh dia gini, wah subuh nih, wajib nggak buat dia? Enggak. Kenapa nggak wajib? Kan dia baru bangun. Tidur dia tadi malam tidurnya, tapi tidurnya tidak membatalkan wudu. Kalau tiga, kalau empat-empatnya terpenuhi, jangan lupa baru bangun, maka mencuci kedua tangan wajib hukumnya. Kemudian yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tasqutu sahwan wajahlan. Nah ini kita udah singgung bahwa kewajiban ini gugur ketika lupa atau tidak tahu, dia belum belajar, maka lupa tetap sah atau enggak? Tetap sah hukumnya. Maka masuk yang berikutnya itu adalah sunnah-sunnah wudu. Wa min sunanihi istiqbalu qiblatin. Yang pertama sunnah-sunahnya, sunnah-sunnahnya itu adalah menghadap, sunnah-sunnahnya. Yang pertama menghadap kiblat. Istiqbalu kiblatin. Yang kedua adalah siwak. Bersiwak baik sebelum ataupun ketika kumur-kumur. Dua-duanya disebutkan oleh para fuqaha. Baik sebelum wudu ataupun tatkala kumur-kumur, maka bisa dilaksanakan dan merupakan sunnah dari berwudu. Wa buda'atu bi ghasli yadayhi ghairi qa'im minan naumil lail. Dan juga mencuci tangan. Mencuci kedua tangan. Ustaz, gimana sih tadi di sini wajib? Di sini bilang sunnah. Yang wajib buat siapa? Yang wajib buat ini. Selain dari yang ini, maka hukumnya sunnah. Jadi jangan lupa, kita kalau dibiasain ketika wudu setelah tasmiyah, ya kan, kita mencuci kedua tangan kita. Kemudian yang keempat, wajibu lahu thalathan. Nah ini kita udah bilang bahwa kalau yang wajib itu dicucinya berapa kali? Tiga kali ta'abudan. Dalam rangka bukan mengangkat apa-apa gimana-gimana, tetapi ta'abudan. Karena memang itu adalah perintah ibadah. Jadi mencuci tangan, kalau ininya enggak terpenuhi, maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian wabimat maudatin fastin syakin, mendahulukan kumur-kumur, baru istinsyak. Kalau istinsyak dulu baru kumur-kumur, boleh. Tapi yang sunnah kumur-kumur dulu baru istinsyak. Kemudian yang kelima di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mubadaghatun fihima, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur maupun dalam menghirup air ke hidung. Bersungguh-sungguh itu dalam berkumur-kumur gimana? Kalau tadi kan batasan minimumnya itu adalah cuma keluar masuk walaupun sebagian. Kalau bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur, maka yang sunnah itu adalah dialirkan ke seluruh mulut. Jadi nah ini namanya bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur. Kalau bersungguh-sungguh dalam istinsyak, dalam menghirup, kalau tadi kan kita udah bilang minimumnya adalah masuk sedikit, kalau bersungguh-sungguh dihirup sampai sini. Gimana? Bersungguh-sungguhnya gimana? Dihirup sampai sakit. Salah tuh. Iya. Gitu. Karena yang bersungguh-sungguh dalam istinsyak itu sampai setengah. Sampai setengah. Subhanallah, jadi ingat. Ana kan sinus ya. Ana sampai sempat dioperasi, tapi sebelum dioperasi itu ada yang bilang ke ana, "Subhanallah Ustaz, padahal antum makanya supaya sinus antum sembuh," dia bilang, "Gimana Ustaz? Antum laksanakan sunnah istinsyak." Gimana tuh Ustaz? Antum hirup. Bersungguh-sungguh, mubalaghah dalam istinsyak. Nabi SAW bilang begitu. Ana pun ikut. Taib Ustaz. Jadi pas saat itu ana bilang, "Iya, mungkin ana kurang sungguh-sungguh." Kenapa? Karena emang sakit. Jadi ana biasanya enggak itu. Akhirnya si Ustaz ini bilang kayak begini, nasehatin, ana ikut. Ana ikut, yang namanya sinus kalau udah parah itu ada yang enggak bisa keluar. Sinus itu infeksi, bahkan ingus itu enggak bisa keluar, dia tertahan di sini jadinya infeksi. Nah, ketika menghirup sungguh-sungguh pun cuma sebagian yang keluar, sisanya itu nyangkut di sini. Besoknya ana langsung infeksi demam. Besoknya ana infeksi demam, subhanallah, demi Allah ini ya, dalam hati ana, ana enggak mau minum antibiotik. Ana enggak mau ke dokter. Kenapa? Karena ana yakin yang seperti ini merupakan akibat dari melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ana biarkan sehari, dua hari, tiga hari sampai akhirnya bilang ana enggak sanggup. Ana enggak sanggup, ana ke dokter segala macam sampai akhirnya setelah beberapa bulan setelah itu ana memutuskan untuk dioperasi. Akibat salah paham dalam memahami dalil. Jadi orang yang setengah-setengah dan salah-salah memahami dalil plus pakai ngasih nasihat kesehatan, rusak, hancur deh. Hancur. Jadi yang bersungguh-sungguh, Masya Allah tadi si Adi bilang sampai sakit, yang bersungguh-sungguh itu sampai setengah. Sunnah itu indah. Gak ada yang sampai sakit gitu, enggak. Sampai setengah sini. Nah itulah, mau diterusin, ya tafadhol. Itu resiko masing-masing, tapi yang sunnah Nabi SAW itu adalah sampai setengah. Bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur maupun istinsyak bagi orang yang bukan berpuasa. Kalau misalnya berpuasa, bersungguh-sungguh apa hukumnya? Siapa yang masih ingat? Apa hukumnya? Haram atau makruh? Makruh. Kalau tiba-tiba sampai masuk kemudian ditelan, batal atau enggak? Ya, Masya Allah. Bagus. 6. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mubadaghatun fi ma li ghairi sha'imin wa takhlilu sha'ri kathifin, dan menyela-nyela jenggot. Nah, ini buat yang laki-laki. Ustaz, jenggot anak kan tipis. Nah, yang sunnah itu kalau jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tebal, tebal atau tidaknya ukurannya gimana? Ukurannya itu kalau tebal itu kulitnya enggak kelihatan. Kulitnya enggak kelihatan. Kalau kulitnya enggak kelihatan, sunnah untuk disela-sela. Gini-gini. Kenapa? Karena kan kalau misalnya jenggotnya tebal, maka airnya kan enggak semuanya masuk gitu kan? Nah, digini-giniin. Tapi kalau jenggotnya tipis kayak gini, masih kelihatan kulitnya, nah ini enggak bisa diginiin. Harus dicuci. Dipastiin air itu emang kena semuanya. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka sunnahnya diginiin. Nah, kebetulan Ana rada-rada hybrid, sininya tebal, sininya tipis. Jadi sininya kita giniin, yang sini kita basuh. Gitu. Artinya yang sunnah menyela-nyela jenggot itu kalau jenggotnya tebal. Tebal atau tidaknya dilihat dari kelihatan kulitnya atau enggak. 7. Yang ketujuh adalah wal asabi', menyela-nyela jari. Ya, jadi kan cuci kan bisa begini doang. Ya kan cuci bisa begini. Tapi kalau di sela-sela ini dibersihin sela-selanya. Nah, ini merupakan sunnah. Kemudian yang kedelapan, wa ghuslatin tsaniyatin wa tsalitsah. Melakukan dua kali atau tiga. Yang pertama kali hukumnya apa? Harus. Merupakan rukun atau syarat? Enggak ada dua-duanya, rukun dan syarat. Rukun atau syarat? Rukun. Jadi yang satu kali itu merupakan menunaikan rukun. Yang kedua dan yang ketiga itu adalah sunnah. Dapat pahala yang ke situ. Kalau lebih dari tiga, boleh enggak empat kali? Ane mau empat, ane mau lima deh, ganjilin. Hah? Hukumnya? Hukumnya makruh. Sebagaimana selanjutnya? Selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kuriha aktsar, lebih dari tiga kali hukumnya itu adalah makruh. Wa sunnah ba'da firaghihi raf'u basarihi ila sama'i wa qawluhu ma warad. Nanti setelah selesai wudu, maka setelah selesai wudu itu sunnahnya adalah kita menghadap ke atas, menghadap ke langit, kemudian membaca zikir-zikir yang ada. Apa itu bacaan setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasuluh, Allahumma ja'alni. Dibaca. Naam, masyaallah. Nah, itu sambil ngangkat kemudian membaca zikir-zikir tersebut, maka ini merupakan sunnah-sunnah pada wudu. Wallahu a'lam bissawab. Maka alhamdulillah kita sudah selesai. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan atas kesabaran antum. Afwan. Rada